Sejak pertama kutemukan cinta, dunia pun terasa lebih cerah. Penuh pesona, sejuta bahagia. Hari-hariku menjadi semakin indah. Cukup kamulah cinta.